Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita melanjutkan kajian serial untuk mempelajari ilmu, adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Ini di antara hal-hal yang patut kita perhatikan sebagai penuntut ilmu, dan kita masuk ke poin ke-8 aja. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Jadi dalam Islam itu kita tidak dianjurkan isti'jal, tidak juga dianjurkan futur gitu. Kita dianjurkan tawassut bainahuma. Dianjurkan apa? Menengah di antara isti'jal, ketergesaan, dan menengah di antara futur atau kaslan atau kasal. Dikatakan di sini terkadang sebagian dari kita telah hadir di suatu majelis ilmu dalam waktu yang lama. Ya. Kadang sebagian kita udah mungkin berapa tahun gitu. Kalau berapa tahun ya. Sekarang agak sulit nyari penuntut ilmu beneran yang mau duduk lama bertahun-tahun. Maksudnya bukan duduk doang ya, maksudnya ya hadir di kajian. Ya. Lalu karena udah lama dia berkata, Syekh Fulan telah menjelaskan tentang bab riba, juga telah menjelaskan tentang bab hudud. Hudud itu hukum-hukum had, seperti hukum rajam, hukum untuk pezina, hukum potong tangan dan seterusnya. Juga tentang bab nikah dan bab tolak. Akan tetapi aku tidak dapat memahaminya kecuali hanya sedikit sekali. Lalu timbul dalam diri kita perasaan putus asa dan tidak mau lagi duduk di sana. Nah, ini anak kadang mendapatkan itu, bukan di sini tapi ya, di kajian-kajian. Apalagi ya, pembahasan-pembahasan yang mungkin kurang selera pasar. Pasar kita itu lebih suka pembahasan tentang nikah, ya, tentang jin, nah, itu suka tuh. Pokoknya dua hal yang membuat orang yang tertidur akan melek. Bab poligami atau nikah dan pembahasan tentang jin. Iya. Nah, kalau poligami melek karena itulah hasrat di hati ya. Kalau tentang jin kita ngomong kenapa melek? Ya karena jinnya yang kebangun juga, makanya dia bangun ya. Gitu. Dua hal itu. Ya hal-hal seperti itu. Adapun kalau misalnya kita membahas tentang hal yang agak sedikit jarang dan berat, itu ya kadang sebagian orang ya itu mengalami keputusasaan. Aduh berat banget sih Ustadz ngomongnya gitu loh. Ya hukum-hukum lebih detail itu berat kata sebagian orang atau anggapan sebagian orang, sehingga tidak mau lagi duduk di sana. Ada beberapa orang yang memang agak jerak atau tidak lagi ikut kajian Anda. Dan ketika ditanya ya, beberapa ikhwan mendengar ketika ditanya kenapa, ada yang mengatakan Anda terlalu galak katanya. Ada ya, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang, tapi Anda galak gak sebenarnya? Hah? Enggak, Anda gak galak. Ini ikhwan-ikhwan yang udah pernah Anda marahin pun mereka bilang gak, Anda gak galak. Anak biasa aja, ya. Cuman kadang-kadang tegas gitu aja. Atau ada yang bilang bahasa anak terlalu berat, nah, gitu. Ada yang bilang begitu, ya. Berat nggak bahasa anak kira-kira? Karena anak ringanin. Coba kalau anak beratin, ada di beberapa kajian ada yang memang berat, ya. Dan seterusnya, gitu. Seharusnya begini, karena para asatidzah atau siapapun dai itu memang mereka udah mengukur cocok, ya, untuk madu'unya. Adapun berat kadang-kadang relatif gitu. Kadang bagi kita suatu tema di pengajian ini berat atau bahasa ustadznya berat. Kenapa? Karena sudah kita stigmakan ini tuh susah gitu loh. Makanya terasa berat. Coba kalau kita stigmakan di hati, ini insya Allah saya paham. Itu nanti lama-lama paham gitu loh. Percaya dengan Allah. Percaya kepada Allah. Akan Allah Ta'ala jadikan kita paham. Iya. Banyak dari kita itu walaupun ngaji Ahlus Sunnah dan seterusnya semua, ayo ngaji tauhid, tapi ketika kita udah mulai masuk ke fase yang agak berat dikit, Masya Allah Ustaz, berat banget ih pembahasannya gitu. Yang ringan-ringan aja lah Ustaz. Sebenarnya ini kenapa dia ngeberat? Karena memang sudah di hatinya terpatri ini berat nih pembahasan kayak gini nih. Susah nih. Begitu, ya. Nah, timbul dalam diri kita perasaan putus asa dan tidak mau lagi duduk di sana. Tentunya hal tersebut banyak terjadi pada saudara-saudara kita. Meskipun demikian, ilmu itu jika terus diulang-ulang dan setiap saat seseorang mengulang-ulang ilmu yang telah didapatkannya, maka akan hilang kebingungan atau ketidakjelasan yang ada pada dirinya. Ini kuncinya nih. Kayak hafalan. Kan ada ayat-ayat yang mudah kita hafal. Terutama ayat-ayat makkiyah kan, karena beberapanya berulang-ulang, sudah sering dengar, sudah sering berulang dan seterusnya. Tapi ada ayat-ayat yang aduh ini kok komponennya, komposisinya agak sulit ya, ya. Nah, yang agak sulit ini bisa jadi ke depannya itu ayat yang paling kita hafal. Kenapa begitu? Ketika kita mengulang lagi. Kan kaidahnya adalah segampang-gampang ayat kalau enggak kita ulang-ulang pasti lupa. Sesulit-sulit ayat kalau terus kita ulang bisa jadi hafalan yang terbaik jadinya gitu loh. Iya, jadi hal-hal yang kata orang berat atau sulit itu bisa menjadi mudah ketika diulang. Begitu, ya. Antum bawa kitab dibaca Imam Ahmad rahimahullah, antum baca kotor. Hah? Kenapa emang ya? Bacalah. Enggak bisa, kurang enak ya. Takut keluar ingusnya nanti kalau baca. Enggak bisa enggak baca? Oke, Syekh Rizid Fadl, Imam Ahmad. Yang Allah, seorang ulama yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu, beliau berkata mengenai dirinya, saya dulu mempelajari masalah haid selama 9 tahun sampai akhirnya saya baru bisa memahaminya. Masya Allah, ini dari Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama ini kedudukan tinggi di bidang ilmu, ahli hadis, berkata mengenai dirinya, saya duduk mempelajari masalah haid selama 9 tahun. Maksudnya bukan berarti 9 tahun haid do yang dibaca. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya runut, ya haid ini sampai komplit dia pahami, komplit baru ketika menuntut ilmu 9 tahun itu baru betul-betul paham, betul-betul. Masalah haid ini enggak simpel sebenarnya memang. Masalah yang lumayan complicated, ya. Ada rincian panjang. Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ana punya kitab Al-Majmu' sekitar 20-an jilid warna hijau dia. Itu masalah haid atau nifas. Beliau dan jadi kitabnya itu tulisannya kecil. Ada kitab Al-Majmu'nya segini atau lebih tebal dikit, ya. Dan pas ana hitung masalah haid itu sekitar setengah bukunya gitu, ratusan, 100 lebih halaman membahas masalah haid doang dan nifas. Iya. Begitu. Jadi masalah haid itu sebenarnya enggak sesimpel itu gitu. Dan luar biasa, Imam Nawawi itu bujang gitu loh. Enggak nikah-nikah dan membahas haid sampai 100 halaman lebih. Iya. Yang udah nikah aja bahas masalah haid tinggal ya, tidak, haram, boleh. Nah, gitu doang kan? Tapi ini Imam Nawawi Masya Allah seperti itu. Ya. Ya, fadal. Maka hendaknya kita tidak mudah putus asa. Karena akal dan kecerdasan setiap orang itu berbeda. Kecerdasan tersebut akan bertambah dan berkembang karena dibiasakan. Semakin sering seorang membiasakan dirinya, maka semakin kuat dan baik kemampuannya. Di antara kisah yang menakjubkan tentang sikap tidak mudah berputus asa dalam menuntut ilmu adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti tentang dirinya. Kisah ini beliau sebutkan di dalam permulaan kitab tafsirnya, bahwa pada suatu hari gurunya menjelaskan tentang suatu masalah, namun ia tidak dapat memahaminya. Asyik Piti menceritakan tentang dirinya, ada satu masalah yang belum saya pahami. Lalu ketika saya pulang ke rumah, saya menelitinya kembali dan terus meneliti. Sementara pelayan saya memegangkan lampu atau lilin di atas kepala saya. Saya terus meneliti sambil minum teh hijau sampai lewat 3/4 hari, hingga terbit fajar di hari itu. Kemudian beliau melanjutkan, lalu terpecahlah problem tersebut sehingga saya tidak perlu lagi menghadiri pelajaran dari Syekh di hari berikutnya karena saya telah mendapatkan ilmu tersebut. Lihatlah bagaimana ia menghabiskan harinya hanya untuk meneliti satu permasalahan yang belum jelas baginya. Ya, maka hendaknya kita tidak mudah putus asa. Nah, akal dan kecerdasan setiap orang berbeda. Ada yang memang cepat ya untuk menyerap ilmu, ada alhamdulillah. Tapi cepat atau tidaknya seorang kadang bukan sekedar dari kualitas akalnya saja, melainkan bisa jadi cepat atau tidaknya dilihat dari dewasa atau tidaknya dia dalam belajar. Jadi menuntut ilmu itu perlu pendewasaan. Orang yang baru menuntut ilmu itu kerap kali lebih sulit menyerap ilmu dibandingkan yang sudah 10 tahun menuntut ilmu. Karena udah biasa. Iya. Karena udah biasa. Maka ilmu ini perlu pendewasaan. Menuntut ilmu ini perlu pendewasaan. Semakin lama antum menghabiskan nafas antum menuntut ilmu, maka semakin banyak hal yang mudah dipecahkan dalam menuntut ilmu itu sendiri. Gitu. Ya, jadi sabar. Jangan tergesa baru 1 tahun ngaji itu antum pengen jadi Syekhul Islam. Enggak bisa, antum Syekh apa? Syekh Ton, bukan Syekhul Islam. Ya enggak bisa. Dan kecerdasan bisa bertambah dan berkembang karena dibiasakan. Nah, ini perlu nih, perlu antum tahu tuh. Ya, kecerdasan itu sesuatu yang bisa diukir. Bukan sesuatu yang baku. Seorang kalau cerdas, cerdas terus. Dan kalau goblok, goblok terus gitu. Gak bisa kayak gitu. Ya, bahlul-bahlul terus. Udahlah, orang kayak antum mah gak bakal terupgrade dari bahlul ke... Sorry, bahlul itu artinya jenius sebenarnya. Bahasa kita aja yang menyebut bahlul itu bahlul. Goblok, bodoh. Ya. Ya. Tetapi bahlul itu aslinya adalah pinter sekali. Kita bahasa kita aja dikituin. Dan aslinya bahlul itu dari seorang yang disebut buhlul, bukan bahlul, buhlul. Ya, dalam bidayah wa nihayah dalam Ibnu Katsir ada. Ya. Jadi kalau orang bodoh, kualitasnya kurang, itu mungkin karena belum ada pendewasaan belajar. Nanti ketika dia sudah lama belajar, lama-lama enggak kelihatan bodoh kok dia. Dia udah kelihatan mulai bagus. Mulai insya Allah seperti itu. Dan betapa adanya orang yang anda temui seperti itu. Tadinya dia orang deso, gak ngerti apa-apa. Gobi, tahu gobi gak? Gobi itu deso apa ya? Desonya pekat gitu loh. Ya, udah medok. Pokoknya kalau bahasa sekarang ini koplak lah itu orangnya. Ya, koplak tuh bahasa sekarang. Ya orang ini udah cemen lah, gak bisa apa-apa. Tapi kemudian mulai perlahan-lahan belajar dan bersabar dengan itu. Jadi kecerdasan itu bisa diraut gitu loh, bisa ditajamkan. Makin dewasa orang makin cerdas insyaallah. Begitu pula dengan antum, apalagi antum yang fresh-fresh ini insyaallah lebih bagus lagi. Ya, jadi jangan ketika antum ranking terakhir. Enggak mesti kan orang yang ranking terakhir terus. Kadang-kadang bisa naik walaupun satu aja naiknya, gitu kan? Ya, bisa. Ih, terus naik. Lama-lama ya ranking 25 ya. Tadinya 30, ya alhamdulillah 25. Lumayan. Jadi enggak dibawa terus. Ada yang kemudian nanti ranking 10. Naik lagi, tergantung dia. Ya. Jadi faktornya banyak juga untuk meraut kecerdasan itu. Semakin sering seorang membiasakan dirinya, maka semakin kuat dan baik kemampuannya. Tadi kisah sudah disebutkan. Ya, enggak paham murojaah di rumah, kemudian baca, baca, baca, dan seterusnya. Kenapa kita bilang kecerdasan bisa diraut? Karena kecerdasan butuh waktu juga gitu. Enggak ada tuh anak bayi tiba-tiba cerdas, enggak ada. Berarti kecerdasan bisa diraut, bisa ditajamkan, bisa dipelihara dan diperbagus. Lebih-lebih kita nih ya. Semakin orang dewasa, semakin berilmu, semakin menuntut ilmu, semakin dewasa menuntut ilmu, maka semakin banyak pikiran terhadap suatu hal dari berbagai sudut, sehingga mudah nanti. Insya Allah seperti itu. Ya, tafadhol, Syekh Reksi. Sebagian saudara kita yang belajar di Fakultas Usuluddin pernah mengabarkan kepada saya bahwa seorang pakar ahli hadis melakukan penelitian hingga 6-7 hari dengan banyak membuka buku biografi dan riwayat hidup para tokoh. Maka janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh kesungguhan yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepadamu. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian manfaatkanlah karunia Allah Ta'ala berupa kekuatan pikiran yang ada padamu dan siapkanlah anggota badan untuk belajar mendapatkan ilmu. Iya. Tidak sedikit di antara ahli. Sampai situ. Para pakar ahli hadis melakukan penelitian hingga 6-7 hari dengan banyak membuka buku biografi dan riwayat hidup para tokoh. Itu ya, ahli hadis. Dalam satu sanad aja itu ada misal 6 perawi dia membutuhkan untuk membuka-buka banyak-banyak kitab. Maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh kesungguhan yang telah Allah Ta'ala karuniakan gitu. Kalau antum sungguh-sungguh, jangan antum remehkan diri antum. Insya Allah, bismillah, anda bisa gitu. Minta pertolongan kepada Allah, manfaatkan karunia Allah ini berupa kekuatan pikiran dan azam yang ada pada antum. Siapkan anggota badan untuk belajar mendapatkan ilmu. Dan diantara yang membuat antum insya Allah bisa lebih bagus lagi ini kajian-kajian subuh seperti ini, ikhwan. Antum datang jalan sebelum subuh misalnya, itu kesungguhan, menunjukkan kesungguhan. Jadi kedewasaan itu bukan sekedar didapat dari lamanya waktu, tapi didapat dari kesungguhan juga. Antum semakin paham karena kesungguhan itu banyak ujian gitu loh. Dan ujian itu mendewasakan. Kesungguhan, ya. Adapun kalau cuman sekedar mengandalkan lama, ana sering mendapatkan orang mereka memamerkan dirinya, ana kenal manhaj salaf sejak tahun berapa. Cerita kayak gitu. Tapi pas ditanya, tahu apa dia? Enggak tahu apa-apa. Hanya tahu ustaz-ustaz, ustaz fulan begini, ustaz fulan, hanya tahu tentang ustaz, enggak tahu tentang ilmu. Berarti enggak dewasa ini, cuman menang lamanya doang. Ya, seperti yang tadi, lama tapi tetap ya seperti itu kualitasnya, standarnya seperti itu. Jadi dengan kesungguhan itu mungkin enggak sampai selama itu, tapi sudah berkualitas karena kesungguhan. Ya, karena kesungguhan. Antum datang ke sini misalnya sebelum subuh itu kesungguhan. Sebagian orang enggak bisa kayak gitu. Kenapa? Alasannya bukan karena enggak bisa sebenarnya, enggak mau. Ya. Enggak mau. Enggak semua orang yang mengatakan enggak bisa itu enggak bisa. Tapi malah kebanyakan orang yang mengatakan enggak bisa sebenarnya bisa. Jangan tidur. Beneran, antum tidur atau menghayati? Enggak, kalau misal antum mau tidur baca doa dulu, ya. Nah, jadi enggak semua yang bilang enggak bisa itu enggak bisa. Tapi justru kebanyakan orang yang mengatakan enggak bisa, sebenarnya dia bisa. Cuman enggak mau. Makanya dia mengalibikan ketidakmauannya dengan kalimat tidak bisa. Iya. Mengalasankan ketidakmauannya dengan tidak bisa. Bilang aja enggak mau gitu. Iya. Jadi enggak bisa ini adalah alasan talbis, ya. Yang sebenarnya tidak mau. Begitu. Seandainya dia mau, bisa enggak bisa, dia akan bisa insyaallah. Begitu. Ketika antum melihat pelajaran usul fikih rumit misalnya. Aduh, ana enggak bisa nih. Sebenarnya tahu dari mana dia enggak bisa? Emang udah mencoba? Emang udah seberapa jauh dia berjalan? belum mencoba terlalu jauh, tapi dia udah memvonis tidak bisa, tidak mau. Coba kalau ada kemauan seperti yang ada di kalimat mutiara di lembaran-lembaran buku di Sinar Dunia itu, when there is will there is way, ya kan ya? Atau practice makes perfect, gitu kan ya? Ketika ada keinginan, di sana pasti ada jalan, ya kan? Iya gak? Iya, when there is a will, there is a way. Yang di bawah itu loh yang di sini, ya kan? Waktu antum SD kan? Practice makes perfect, ya. Sinar Dunia, gitu, ya. Iya. Nah itu, jadi maunya dulu gitu loh. Kalau mau, bisa insya Allah. Dan Allah akan berikan jalan dari hal yang tidak mungkin, dari hal yang tidak pernah dia prediksikan, gitu ya. Iya. Lanjut Syekh Rashid atau Anna aja biar agak cepat sedikit. Tidak sedikit di antara ahli ilmu yang telah membelanjakan harta mereka hanya untuk mendapatkan pemahaman yang mantap terhadap suatu bab ilmu yang memang sulit untuk dipahami. Inilah bentuk sungguhan, ikhwan. Ya. Orang yang mudah putus asa menunjukkan orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika antum menancapkan diri di kesungguhan, maka akan sulit putus asa insyaallah. Sampai belanjakan harta, mengorbankan harta hanya untuk mendapatkan pemahaman yang mantap terhadap suatu masalah ilmiah yang memang sulit dipahami. Perlu itu. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita menyungguhkan diri dan mengorbankan sesuatu demi suatu tujuan, kita akan merasa ini tuh aja nih worth it gitu loh, berharga. Ketika kita menghargai sesuatu, kita akan semakin mudah untuk mendapatkannya. Contoh, antum ketika pengen beli emas, enggak kegambar di benak antum berapa harga emas gitu loh. Tapi antum pengen beli emas, sulit. Kenapa sulit untuk mendapatkannya? Karena antum enggak menghargai emas itu. Enggak tahu berapa value dan harganya gitu loh. Tapi kalau antum berjuang mendapatkan emas itu, maka akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Iya kan? Coba antum hargai emas itu berapa? 50 juta misalnya. Atau 5 juta misalnya. 5 juta. Antum karena udah menghargai itu, antum kemudian bekerja, udah capek-capek bekerja, dapat uang 5 juta, kira-kira bakal antum sia-siakan gak? Ah, gak jadi dia beli emas. Enggak. Kenapa? Karena selama ini antum bekerja demi mendapatkan emas ini. Maka masa mau sia-siain? Beli emas. Begitu. Sekarang misalnya ana yang datang ke tempat-tempat antum untuk kajian, mesti antum nanti yang remehin, beneran. Coba kalau antum yang datang kemari capek-capek ya, minjem motor, naik motor kadang bertiga ya, itu pelanggaran sebenarnya ya. Wah, naik motor pagi-pagi ngantuk-ngantukan, lagi naik motor depannya ngantuk, belakangnya ngantuk, saling matuk-matuk gitu, kemudian kena-kena gitu kan. Iya. Gak julukan, hampir jatuh atau jatuh beneran mungkin ya. Ya, masya Allah. Pengorbanan. Kemudian sampai sini portal ditutup, digonggong anjing, dikira maling pula abis itu. Ya, masya Allah, pengorbanan. Sampai sini kemudian antum apakah tidur gitu? Enggak, pasti anu udah capek-capek kemari masa. Ya. Majelisnya misalnya majelisnya Ustaz Abdul Hakim Abdad, ada beberapa ikhwan dari Sukabumi untuk ke majelis beliau. Kira-kira berapa Sukabumi itu? Di atas 70 kilo kan? Dan ini beliau di Krukut lagi. Berapa puluh kilo atau mungkin 100 kilo nyampe mungkin dari rumah mereka. Hanya untuk kekajian beliau yang cuma sejam doang. Atau sejam 15 menit kira-kira. Ya? Apakah sampai sana kemudian tidur? Antum ketawa kalau melihat ente capek-capek kesini tidur kan, ya ketawa. Iya, kenapa? Karena sudah menghargai itu gitu loh. Makanya dapat di situ. Ya, beberapa majelis, beberapa sekolah bayar. Usman bayar nggak Usman? Bayar ya. Berapa per semester berapa ya? 400. Sebenarnya murah itu. Iya. Nah, coba misalnya antum berusaha menghargai belajarnya antum di Uthman dengan cara antum bayar sendiri, enggak pakai orang tua. Ya bukan mau enggak pakai orang tua, maksudnya enggak melalui duit orang tua. Pakai duit antum sendiri. Antum membanting tulang. Ya. antum banting tulang bekerja ya, jadi loper koran padahal sekarang udah nggak ada yang berlangganan ya, atau apalah misalnya antum kerja di counter misalnya, atau di manalah kerja gitu, teman-teman antum ngecengin antum, ya fulan ngapain tuh kerja gaya banget pakai kerja miskin pastinya ya, tapi antum bayar SPP dengan duit antum, capek-capek banting tulang pasti nanti antum bayar itu merasa ini berharga sekali ini. Wah, nah nggak boleh, jelek nilai pokoknya karena anak udah capek-capek ya, seperti itu. Itulah ketika kita menghargai sesuatu maka kita akan mudah untuk, lebih mudah untuk meraihnya. Tapi ketika kita merasa itu tidak begitu berharga, berceceran, kita meremehkan jadinya, begitu ya. Mana tadi? Jika seseorang telah menghadiri majelis ilmu, namun masih tidak memahami terhadap suatu masalah, maka bukanlah merupakan suatu aib untuk bertanya kepada guru, sekalipun berkali-kali, atau bisa juga berdiskusi dengan teman-teman yang hadir seputar pelajaran yang telah disampaikan. Karena bisa jadi ada di antara para penuntut ilmu yang hadir itu diberikan karunia oleh Allah berupa pemahaman yang baik. Maka janganlah anda malu untuk bertanya sebagaimana keadaan sebagian orang yang terpedaya oleh iblis, sehingga mereka enggan untuk bertanya kepada kawan-kawan atau merasa gengsi untuk bertanya kepada orang yang lebih muda darinya. Karena bisa jadi mereka lebih paham daripada dirinya terhadap masalah yang disampaikan sang guru. Maka bertanyalah padanya dan buanglah kesombongan serta tinggalkan perasaan malu yang dibuat-buat. Titik ya sampai sini, bukan dibuat-buat oleh Imam Al-Mujahid, bukan titik. Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, "La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir." Ya, dalam redaksi lain, "Mimani la yata'allamani." Ada dua mim yang tidak belajar. Pertama, mustahin, kedua mustakbir. Pertama orang yang malu, ya, yang kedua orang yang sombong. Boleh jadi setan datang kepada salah seorang di antara kita untuk membisikinya. Ketika dia melihat seorang lebih muda darinya, ya, namun dia memiliki pemahaman yang baik tentang agama, sementara dia belum memahami masalah tersebut. Lalu demi rasa sombong dan gengsi, dia tidak mau bertanya dan mengambil faedah dari saudaranya yang lebih muda. Ah, kadang-kadang gitu tuh. Orang yang lebih tua tuh gengsi ingat, "Es pemuda, Hasnul." Mana Hasnul? Ada enggak Hasnul? Di kampung. Iya, masih di kampung. Misalnya Faisal, "Ah, Faisal masih muda, ngapain saya tanya ke dia? Gengsi lah nanti. Ya, turunlah derajat saya." Enggak turun derajatnya. Ya. Karena dia khawatir orang-orang akan mengatakan, fulan telah bertanya kepada fulan. Yang tua telah bertanya kepada yang muda. Ini hal ini tidak diragukan merupakan bentuk tipu daya iblis, ya. Gitu. Padahal dia mengakui yang lebih muda ini dia punya ilmu yang matang. Saya enggak punya. Kenapa enggak nanya? Gitu kan? Begitu ya ikhwah sekalian. Ya. Taib. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Ada soalan dari antum? Ya. Oh, fikum. Apa gimana? Dari apa? Jadi pertanyaan dari Syekh Fulan bin Fulan. Kita ini udah agak menurun daya membacanya mungkin. Ya, maksudnya membaca buku ya, kalau membaca media sosial meningkat insyaallah ya. Membaca buku berkurang, ilmu-ilmu dunia itu sudah dikembangkan kadang dengan penjabaran yang bersifat modern, seperti ada grafik, table dan seterusnya, presentasi dan seterusnya. Sementara ilmu-ilmu syariah itu dominannya, mayoritasnya itu hanya termaktub di kitab-kitab ulama dengan bahasa Arab, ya titiknya kemana jauh banget ya, koma terus nggak titik-titik ya, biasa gitu ya. Ini gimana ya, kita sudah semakin sulit gitu kan ya dengan kondisi seperti ini untuk meningkatkan daya belajar atau membacanya kita terhadap turats ulama. Gitu ya. Nah, ketahuilah tidak ada yang membaca turats dengan rutin melainkan di zaman ini dialah penuntut ilmu sejati gitu. Ya. Kita ini kadang cuman cukup ketik di Google hukum at-tijarah bin nukut misalnya. Ya, selesai dapat jawabannya. Instan. Bahasa Arab juga, fatwa-fatwa. Tapi belum sampai kita membaca kitab-kitab ini gitu. Caranya gimana supaya betul-betul kita termotivasi mempunyai ini? Pertama, hadiri kajian kitab yang benar-benar kajian kitab. Kenapa Anda bilang kajian kitab yang benar-benar kajian kitab? Karena sebagian kajian kitab enggak ngaji kitab. Dan karena Anda juga begitu, maksudnya untuk masyarakat awam kita enggak bisa betul-betul ngaji kitab bahasa Arab betul-betul enggak bisa. Ya. Lebih diperingan gitu loh. Kadang pakai terjemahan. Nah, itu satu. Kenapa hadiri kajian kitab yang benar-benar ngaji kitab? Karena dia memotivasi gitu loh. Melihat ustaz membuka kitab itu sudah termotivasi gitu. Bagi thalabul ilm. Iya enggak? Coba misal di Uthman antum ngaji betul-betul ustaznya malah bawa buku terjemahan. Iya, udah gitu salah lagi bacanya. Udah terjemahan salah lagi ustaz. Repot ustaznya. Ya. Satu ini, ya. Ngaji kitab yang benar-benar ngaji kitab. Dan insyaallah ini hari Rabu dan Jumat ini kita semua kajian kitab. Walaupun sebagiannya terjemahan. Maksudnya bahasa Indonesia. Bahkan ada kitab Al-Mulakhos. Secara kitab Tauhid kita pakai bahasa Arab. Ya, ini untuk membalance, stabil antum. Jadi ada semangat terus. Itu satu. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang semangat ngaji kitab dan juga banyak membaca. Ya. Anda waktu kuliah dulu punya beberapa teman yang memang punya nafas yang panjang dalam membaca kitab, membaca buku. Sehingga kita ikut termotivasi gitu loh. Kedua. Ketiga, punyailah kitab. Walaupun antum belum bisa membacanya dengan baik. Itu pesan guru Anda, Ustaz Wahyudin Bakhtiar, ketika Anda masih kelas 2 atau kelas 1 SMA dulu. Masih ingat Anda? Antum dulu waktu Anda kelas 1 SMA, kita memang bahasa Arab, maksudnya pakai bahasa Arab, ajar bahasa semuanya pakai bahasa Arab. Tapi untuk membaca kitab berat itu belum bisa karena kita masih muda banget gitu, masih belum cakorannya belum luas. Gitu. Ya kitab-kitab berat, maksudnya kitab-kitab tebel gitu. Kita waktu itu baru kitab tauhid, kitab-kitab semisal itu kita baca dengan bahasa Arab. Tapi kitab yang sampai seperti ini enggak, belum bisa. Maksudnya belum begitu kuat karena cakarannya masih belum, namanya masih anak usia belasan tahun gitu kan. Maksudnya baru 14-15 gitu. Tapi Ustaz Wahyudin Bakhtiar, beliau menasihati kita. Antum walaupun belum bisa baca kitab kuning, tebal atau gundul dengan baik, tetap belilah satu kitab minimal. Kenapa begitu? Misalnya kitab ini nih. Ya. Ini kan gundul nih, tapi cakep bagus memang Mas. Modern, ya enggak kayak dulu. Antum beli ini misalnya. Tapi dengan niatan suatu saat Anda bisa baca kitab, gitu loh. Jangan cuman beli tok gitu loh. Kalau beli tok, beli doang terus taruh pajang di ruang tamu, satu itu doang udah gitu. Supaya dianggap bisa gitu. Enggak gitu. Dengan niatan suatu saat Anda akan bisa baca ini insyaallah. Gitu. Walaupun sekarang belum bisa. Tapi habis itu ya belajar, jangan gitu doang ya belajar. Ketika nanti antum bisa membaca perlahan-lahan, antum makan, wah alhamdulillah terjadi perubahan pada diri Anda, gitu. Seperti itu. Dan ketika antum ada tujuan kayak gitu, ini menjadi simbolis, buku ini menjadi simbol. Ketika antum melihat buku ini, antum akan semakin semangat. Anda harus bisa, sampai Anda bisa, sampai Anda bisa, sampai Anda bisa. Terus nanti lama-lama belajar, lama-lama bisa, insya Allah. Begitu. Nah, Anda yakin antum sendiri sampai sekarang belum bisa baca ini sendirian? Anda yakin? Baca, maksudnya baca kitab gundul sendirian gitu belum bisa antum. Tapi punyailah gitu loh. Punyai, milikilah. kitab-kitab yang populer. Kitab yang populer, kitab yang sering disebut-sebut asatidah misalnya atau apa, pakai bahasa Arab. Syarah Thalathatul Usul misalnya, yang Syekh Utsaimin atau Syekh atau apalah. Ya, yang populer, jangan yang majhul kitabnya. Yang penting gundul gitu. Enggak, jangan gitu. Karena itu motivasinya sedikit, tapi yang populer, yang sering disebut. Tapi jangan juga yang terlalu tebal, berlebihan. Langsung beli Fathul Bari gitu. Jangan, jangan. Itu ntar dulu lah, itu ntar dulu. Ya Fathul Bari itu walaupun orang bisa baca gundul juga belum tentu orang paham gitu loh. Karena perlu ilmu alat, ilmu hadis. Oke? Nih, ini saran yang ketiga, beli buku yang menjadi patokan antum, patokan motivasi antum. Ya. Itu yang ketiga ya. Ya. Ya. Yang keempat, yang keempat sekarang ya. Yang keempat antum ketika membaca singkirkan gadget gitu, singkirkan handphone. Ya. Tapi ini ana enggak. Ya. Singkirkan handphone. Minimal waktukan untuk antum 10 menit misalnya. Kalau emang antum termasuk orang yang addicted dengan tercandukan dengan handphone. Oke, 10 menit tanpa ini taruh jauh-jauh atau titipin ke penitipan helm misalnya ya. Nah, antum baca fokus di buku dah 10 menit aja. Ya, fokus gitu. Tapi mungkin itu aja dulu untuk sarannya. Insyaallah antum tegakkan dulu saran-saran itu. Bagusnya juga diimbangi dengan sering mendengarkan kajian-kajian para masyaikh berbahasa Arab. Ya, itu juga bisa memberikan stimulus dan suntikan untuk terpacu memahami dan membaca bahasa Arab, membaca kitab bahasa Arab. Ya. Ana dulu di antara motivasi ana ketika kuliah dulu ana membawa kitab yang bukan kitab yang dikaji di kampus. Ana masih ingat waktu ana bahkan ngajar kursus bahasa Inggris aja, ana ngajar dulu. Atau membawa kitab ilmu, kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu bantahan untuk Jahmiyah, Asy'ariyah dan semisalnya. Ana bawa gede itu tebal, 2 jilid, tapi ana bawa jilid pertama. Jilid pertama itu segini, tebal segini. Iya, segini pas. Iya, satu ini satu jilid. Ana bawa tuh, ana bawanya kayak gini di jalan. Ana kan dulu naik bis T57 Kopaja ya, menuju ke daerah Mampang. Ana masih inget tuh. Bawa kayak gini bukan mau pamer, tapi apa? Merasa buku itu selalu digenggaman gitu loh. Dulu seperti itu. Wah, sekarang susah kayak gini. Sekarang gede gitu. Terus ini sambil bawa ini, sama bawa tas. Tasnya isinya buku-buku bahasa Inggris. Ya begitu. Sering-sering pegang buku ini. Dan di antara motivasi juga, ana sering ke maktabah LIPI ya. Banyak buku-buku yang memang old school gitu, buku-buku yang tua. Ana masih ingat juga ke maktabah itu, pernah suatu ketika ana masuk ke perpustakaan hanya untuk mencium buku Tuhfatul Ahwadi, Syarh Sunan At-Tirmidzi. Mencium apa tuanya itu buku gitu. Mencium buku itu memang enggak bagus secara ini ya, secara kesehatan ya. Apalagi buku-buku yang masih baru. Atau buku-buku yang udah lama dan banyak kutunya. Kalau dicium masuk tuh kutu. Ya. Tapi ada lu suka nyium. Itu ada motivasi, ikhwan. Ya, jadi motivasi antum untuk membaca itu bukan sekedar di mata, di telinga juga untuk mendengar kajian-kajian dan di hidung juga masuk itu. Senang antum dengan baunya ini. Beneran. Iya. Ada orang tercandukan dengan sarung. Dia suka dengan bau sarung tertentu. Ada. Nah, ada orang tercandukan dengan peci. Dia selalu cium pecinya. Iya, baunya sustagen basi. Ya. Tapi dia suka gitu. Sehingga dia semangat untuk cium itu terus. Ada. Nah, songkok-songkok kayak gini nih baunya biasanya. Iya, apalagi poin yang dari kulit biasanya itu ya. Iya, ada. Ada orang memotivasi dirinya dengan berkeringat dan ingin ketek sendiri terus disium. Ada. Enggak, ini orang ada. Jadi hidung itu, sense di hidung ini bisa menjadi penggerak motivasi seseorang. Nah, antum temukan salah satunya apa? Kalau Anda diantaranya mencium buku yang aromanya itu masya Allah, baik lama ataupun baru. Tapi kata sebagian orang itu nggak bagus buat kesehatan memang. Ya, wallahu alam. Begitu aja. Ya, Anda pikir cukup sampai sini aja ya untuk kajian ini. Ya, karena sebagian mau kuliah juga mungkin. Usman udah masuk Usman? Hah? Nggak, maksudnya hari-hari ini udah masuk. Udah masuk kuliah. Ya, kita cukup sampai sini aja karena Anda juga ada kajian nanti jam 8 kurang Anda berangkat juga insyaallah. Ikin juga nanti bakal berangkat. Cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.